Mbak-mbak Bose itu loh, mbak-mbak Sarkem itu loh, setiap malam Minggu Pahing, minimal malam Minggu Pahing kayak Bang Lando dan kawan-kawan kemarin. Mbak-mbak Sarkem itu, kalau pengajian malam Ahad Pahing, dia nyewa bus, Bang. Jadi ada 30-50 PSK itu datang ke pondok saya. Mereka pulang sampai Sarkem jam 12 malam. Apa yang mereka lakukan? Melanjutkan pekerjaan mereka. Loh, saya marah enggak, itu urusan mereka kok. Saya mengatakan, saya itu urusan pribadi, dosa pribadi, saya enggak pernah gagas. Selama enggak usah mempunyai dosa sosial. Orang bermaksiat, dia disarkem, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Selama dia tidak menipu orang. Maka saya bilang, DPR-DPR sing korupsi, itu dosanya luwih gede daripada lonte. Tenan. Kenapa? Karena lonte itu menjual kehormatannya sendiri, sementara DPR yang korupsi itu menjual kehormatan rakyat. Kan begitu, Pak. Ini live di Facebook loh. Tat, Ustadz masih live. Yang nonton langsung berapa, Tat? Yang nonton langsung 2000 loh. Nonton langsung artinya tidak keluar masuk itu 2000. Saya bilang seperti itu. Maka mereka setelah pengajian mereka pulang kerja lagi. Gimana, Nduk? Alhamdulillah Gus tambah laris. Ya Allah. Lah itu urusan mereka, Bang. Kenapa saya repot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para senior yang saya hormati dan adik-adik sekalian, saya panggil adik karena saya lebih lama dan lebih awal tinggal di Yogyakarta. Saya terlahir di sebuah desa Adirejo yang sekarang berganti nama Adiluhur, Kecamatan Jabung Timur. Tapi saya besar di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Desa Jaya Sakti. Iki tukang soni wong tebing gitu. Tukang soni wong tebing. Oke, begali. Saya besar di Pondok Pesantren Bustanul Ulum yang kebetulan pondok keluarga di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Padang Ratu, Lampung Tengah. Iki lak ngomong disuguh makanan, makannya kapan? Saya berangkat ke Yogyakarta tahun 1999. 99. Kowe lak wirawiri tapi bojo lho malah ning. Ya. Seketika saya berangkat ke Jogja waktu itu, kebetulan ras saya Jawa. Asli saya Ponorogo, kebetulan saya salah satu keturunan Mbah Hasan Besari Ponorogo. Mbah Hasan Besari itu adalah gurunya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo. Panjang. Nanti akhirnya kamu tahu siapa ini. Beliau adalah Kiai Haji Hasan Besari, itu merupakan keturunan dari Sunan Ampel, dari jalur bapak dan jalur ibu, keturunan dari Brawijaya 5. Orang Jogja yang pernah ngaji di sana adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Antawiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Jadi nama asli Diponegoro itu Nduk. Panjangnya seperti itu. Itu nama asli Pangeran Diponegoro. Diponegoro. Kalian tahu Diponegoro itu perangnya tahun berapa? Berapa? 1825 sampai 1830. Jadi perang Diponegoro itu terjadi habis maghrib. Ya kan 1825 itu habis maghrib itu. Karena maghribnya jam 18. Lah, asli Ponorogo lahir di Lampung. Jadi sama sekali saya tidak pernah hidup di Jawa sebelum saya kuliah. Istilah kerennya Puja Kesumala. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau sopir saya di pondok itu Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Ketika saya berangkat memutuskan tinggal di Jogja itu tahun 99, saya selesai aliyah, Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, yang kebetulan waktu itu NEM saya itu tertinggi tingkat Madrasah Aliyah Selampung. Tingkat Madrasah Aliyah loh. Padahal saya itu namanya matematika belas gak bisa. Jadi ngerjakan matematika itu saya tulisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Saya yakin fadilahnya sholawat nilai saya baik. Karena matematika itu susah. Matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan. Saya putuskan setelah istikharah pilihannya dua, Surabaya atau Yogyakarta. Saya bilang sama bapak ibu saya, karena kebetulan saya dari aliyah itu sudah tidak dikirimi biaya orang tua saya. Selama aliyah saya dapat beasiswa, karena alhamdulillah kebetulan nilai saya di kelas itu pasti tertinggi sesekolah. Jadi pasti mendapatkan beasiswa. Untuk hidup saya tabarukan sama kiai. Jadi saya ngurusi 5.000 ayam telurnya kiai saya. Jadi yang lain ngaji saya harus ngurusi ayam, yang lain ngaji saya makani pitik, yang lain ngaji saya ngambil telur pitik, yang lain ngaji saya nimpal telek pitik. Sampai ketika saya di pondok itu saya dipanggil Mister Telek. Begitu saya berangkat ke Jogja, saya punya tabungan Bang Lando itu 1 juta. Saya bilang sama, saya ngomong Bang Lando, karena yang biasa ngomong duit Bang Lando biasanya ini. Saya punya uang 1 juta. Ini yang pengen saya sampaikan apa nanti? Bahwa kemudian kekurangan biaya, kekurangan dana itu bukan alasan bagi kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau berangkat ke Jogja. Tolong saya nggak usah dikirimi uang. Dikirimi apa nak? Cukup dikirimi Fatihah saja. Cukup Fatihah. Mohon ibu bapak setiap habis sholat saya dikirimi Fatihah saja, nggak usah yang lain. Itu saja nak? Iya, Fatihah saja. Jangan ditambah-tambah Yasin, bahaya. Nanti Fatihah plus Yasin nah biar. Akhirnya saya berangkat ke Jogja. Karena orang tua saya itu pengen saya kuliah di bidang agama, maka saya kemudian memutuskan untuk masuk ke IAIN. Padahal waktu itu saya pengen masuk ke UII. UII itu ejaan bahasa Jawa, kalau bahasa Inggrisnya vokal ketemu vokal apa kan UII. Universitas Insyaallah Islam. Kebetulan waktu itu saya pengen banget sekolah hukum. Pengen di fakultas hukum, maka saya mendapat tempat di taman siswa karena dekat dengan fakultas hukum. Tapi mohon maaf, ini yang anda profesinya hukum, fakultasnya hukum, atau anda pengacara dan lain sebagainya. Saya telepon abah saya, bang. Kamu mau kuliah apa, nak? Mau ngambil fakultas hukum. Apa jawaban bapak saya waktu itu? Kalau kamu tidak mau jadi penipu, jangan kuliah di fakultas hukum. Kaget saya. Apa hubungannya hukum dengan penipu? Benar-benar waktu itu, ini bahasa bapak saya lah ya, apa hubungannya hukum dengan penipu gitu. Karena bapak saya bilang, nak, sekarang yang paling potensi menipu orang itu salah satunya adalah orang yang tahu ilmu hukum. Oh, kalau sekarang saya ingat kata-kata bapak itu, saya langsung ngelus dada. Dadanya istri saya, ya Allah. Lah ya bujuk-bujukku dewe yang apa tau gitu. Akhirnya saya gak berani bang, gak berani. Lah bermodal uang 1 juta inilah kemudian saya daftar di IAIN. Lah saya bingung, saya mau ngambil fakultas apa itu. Akhirnya saya memutuskan mengambil fakultas tarbiyah, jurusan yang hari ini alhamdulillah sudah almarhum. Namanya jurusan kependidikan Islam. Kalau di fakultas tarbiyah itu kan unggulannya adalah pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan bahasa Arab. Lah ini jurusan yang sama sekali tidak ada diunggulkan, namanya kependidikan Islam. Padahal saya masuk IAIN bebas tes. Kenapa? Karena bermodal ijazah saya yang bagus ketika dari Lampung. Uang 1 juta ini saya daftar di IAIN dan lain sebagainya habis. Maka saya nggak kuat ngekos. Awalnya datang ke Jogja saya numpang kepada saudara saya di Lampung. Makanya kenapa kemudian saya hari ini memutuskan pengen buat pondok pesantren untuk mahasiswa semuanya free. Baik tempat tinggal maupun hidupnya di pondok. Kenapa? Karena saya pernah merasakan satu kesulitan yang sangat luar biasa ketika saya datang di Jogja. Sementara apa? Sementara nggak ada senior yang bisa saya tuju. Saya mau ikut siapa? Saya belum waktu itu belum tahu teman-teman Lampung yang datang di Jogja ini siapa, yang bisa saya jadikan sebagai induk semang siapa. Saya ngekos nggak kuat. Mau minta sama orang tua sudah kadung bilang, cukup dikirimi Fatihah. Nggak dikirimi uang. Akhirnya apa? Saya memutuskan tinggal di masjid waktu itu, tepatnya di masjid Baitur Rahman, Taman Siswa, Kota Yogyakarta. Waktu itu jabatan saya adalah James Bond. Apa itu? Jaga masjid dan kebon. Wow. Kan kalau apa pekerjaannya marbot, nggak keren banget ya ini. Apa? James Bond. Lah kebetulan masjid yang saya tempati itu, ketika saya pindah ke Baitur Rahman dan Al-Jihad itu, dua masjid, masjidnya orang Muhammadiyah. Padahal saya kulturnya ini kan orang hijau, orang Nahdiin. Wah ini luar biasa, bapak saya marah-marah. Kamu mau jadi orang Muhammadiyah, karena bapak saya itu fanatik banget. Orang sholat gak pakai kopiah, mesti Muhammadiyah. Saya mikir apa hubungannya kopiah dengan Muhammadiyah. Orang NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Dan ternyata Alhamdulillah ini justru awal kemudian saya dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan Alhamdulillah gak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan. Kan beda banget kulturnya itu. Akhirnya apa? Ini suka duka yang luar biasa, dok. Saya nggak ada pekerjaan, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, nggak ada makan-makannya, artinya apa? Saya tinggal di masjid juga harus mikir makan. Bagaimana kemudian saya bisa eksis, saya bisa menghidupi kehidupan saya berhari-hari, sehari-hari di Yogyakarta, sementara nggak punya pekerjaan. Maka selain sebagai James Bond, waktu mahasiswa, ada tiga pekerjaan yang pernah saya lakukan. Yang pertama, jualan aksesoris di Alun-Alun Utara. Di Alun-Alun Utara. Dari Taman Siswa ke Alun-Alun saya jalan kaki. Membawa dagangan satu bak begini, saya bawa ke Alun-Alun. Subhanallah, pernah 3 hari, 3 malam itu dagangan belas gak laku. Akhirnya saya puasa. Maka sampai hari ini kenapa saya itu rajin puasa? Setahun yang lalu berat badan saya itu masih 110 kilo. 110 kilo. Maka kemudian ketika saya mikir saya dulu rajin berpuasa, kenapa saya sekarang gak berpuasa lagi? Alhamdulillah saya putuskan untuk berpuasa lagi, maka selama setahun ini berat badan yang dari 110 kilo sekarang jadi 73 kilo. Turunnya berapa kilo itu? 39 kilo. 39 kilo. Jadi, begitu saya dari berangkat ke sini, istri saya bilang, "Bah, kok kayak anak SMA lagi?" "Iya bun, karena saya mau nyari cilian lagi." Lah, jualan itu betul-betul saya lakukan. Hanya untuk pengen apa, dok? Pengen sukses, pengen eksis. Jangan ngomong sukses deh. Pengen eksis. Karena apa? Gak ada saya kiriman dari orang tua sama sekali. Gak ada. Yang menjadi persoalan itu apa? Ketika datang waktu bayar SPP. Padahal SPP saya waktu itu di IAIN berapa, dok? Cuman Rp210.000. Rp210.000 zaman kuliah saya ini. Ini gak kuat bayar, loh. Saya itu untuk berangkat kuliah dari Taman Siswa naik bis ke IAIN itu cukup Rp300 PP. Karena sekali berangkat bis kota waktu itu Rp150. Dan saya makan piro iki? Dua kali maksudnya PP, dahaban wa iaban pulang pergi. Satu second, satu second. Jadi waktu itu tahun 99-2000 itu untuk hidup di Jogja saya hanya butuh uang Rp1.000. Perinciannya gimana? Pagi sarapan sego kucing satu second. Karena waktu itu nasi kucing harganya cuma Rp150. Siang makan nasi kucing Rp150, malam makan nasi kucing satu Rp150. Jadi lumayan, 450 makan sudah pakai kucing. Subhanallah. Kemudian untuk ngebis PP Rp300. 1000 lah cukup. Tapi yang kemudian perlu kawan-kawan pahami, adik-adik mengerti adalah, saya termasuk orang yang supel, gampang bersilaturahmi. Makanya saya kemudian apa? Ketika saya kuliah itu saya sudah jarang bergaul dengan orang seusia saya. Karena waktu itu saya mikir begini, kalau saya ngumpul dengan teman-teman, ikut organisasi yang teman-teman itu, kadang-kadang yang dibahas mengunu-unu kuwi tok gitu-gitu saja, mau masalah pacaran, kamu pacaran sama siapa dan lain sebagainya. Ya, gitu-gitu tok lah gitu. Jadi dulu saya sama sekali enggak kenal pacaran. Justru sekarang pengen. Wah, kepiye tok iki? Karena menurut saya apa? Enggak produktif. Maka ketika saya itu, saya membuat apa namanya? Bagaimana kemudian saya mampu eksis di dunia lain. Maka ketika saya masih kuliah itu, saya sudah bergaul dengan Pak Wali Kota Yogyakarta waktu itu, Pak Eri Sudianto. Saya sudah bergaul dengan Kapolres, saya sudah bergaul dengan orang-orang yang levelnya jauh di atas saya. Karena saya teringat, kata Rasulullah, salah satu yang melapangkan rezeki itu adalah silaturahmi. Orang bersilaturahmi itu memanjangkan umur, memudahkan rezeki. Maka ketika kemudian saya ditanya sama jamaah hari ini, Gus, bagaimana Anda bisa mencukupi semua hari ini? Apakah Anda punya pekerjaan? Saya jawab, tidak. Investasi yang paling mahal menurut saya adalah menjalin tali silaturahmi. Tali silaturahmi. Kebetulan saya orangnya supel. Jadi gampang ketemu dengan orang. Saya itu teman-teman artis yang hari ini datang ke pondok ikut ngaji saya itu, dari Anang Asanti sampai Aura Kasih itu, rata-rata saya ketemu mereka cuma sekali. Ketemu sekali, saya ngobrol, pasti mereka ikut. Marsanda waktu itu datang ke pondok, cuma ketemu saya 1 jam di bandara. Ikut ngaji ke pondok. Pulang dari pondok, pegatan, cerai. Bingung saya. Saya ditelepon sama Check and Recheck. Gus, kenapa itu Marsanda habis ngaji di tempat Gus Miftah pulang kok cerai? Bingung saya jawab. Akhirnya saya jawab, Marsanda baru sadar kalau di Jogja ada kiai cakep. Akhirnya Pak, puncaknya, satu saya jualan. Jadi ini saya ingin bilang sama anak-anak apa? Kalau kemudian Anda merasa nggak punya biaya pengen kuliah, saya membuktikan kuliah tanpa biaya dari orang tua dan saya bisa. Jualan mas, aksesoris utara, di Alun-Alun Utara. Kemudian apa? Saya pernah menjadi ketua paguyupan pengemudi becak Kota Yogyakarta. Kenapa? Karena saya pernah narik becak. Kantor saya di Giwangan. Tukang becak duwe kantor keren banget ya ini. Jadi di Giwangan tuh utara terminal ada kantor PPKBY, Paguyuban Pengemudi Becak Kota Yogyakarta. Itu kebetulan salah satu ketuanya adalah saya. Saya narik becak selama 6 bulan. Sampai saya masuk rumah sakit 2 kali. Iya. Di Panti Rapih, waktu itu saya kena penyakit tipes, gara-gara narik becak gak makan. Saya akhirnya utang duit takmir masjid untuk bisa bayar rumah sakit. Begitu bayar lagi saya narik becak, masuk rumah sakit lagi. Sakit lagi. Demam berdarah, jijik banget tuh itu. Saya masuk Bang di Wirosaban, ya Allah gitu loh. Tahun 2004 saya bergabung dengan Mbak Tutut. Mbak Tutut waktu itu punya partai namanya Partai Karya Peduli Bangsa. Partai Karya Peduli Bangsa. Kebetulan waktu itu badan saya besar, saya sering ngawal Mbak Tutut ketika ada di Yogyakarta. Gede badan saya. Partai Karya Peduli Bangsa. Dan etok-etoknya waktu itu saya nyalek. Jadi caleg, calon legislatif. Dan subhanallah, belas, gak ada yang milih. Gak ada yang milih. PKPB 2004. 2005 awal, saya memutuskan untuk menikah. Sebenarnya nikahnya karena kepepet. Enggak, kok hamil duluan ya enggak, ngawur. Kok hamil duluan. Ya, gak ada potongan lah. Saya memutuskan untuk menikah. Gara-garanya apa? Gara-garanya itu. Saya sebenarnya pengen menikah itu umur 25 tahun, tapi karena kepepetnya di mana? Saya sering dimintain tolong sama kawan-kawan itu untuk pengajian nasihat pernikahan. Sementara saya belum menikah. Lah teman-teman kiai ini semuanya ngeritik. Belum menikah kok berani nasihati orang menikah. Sebenarnya saya jawab sama dengan Pak Kiai itu. Belum pernah mati sudah memberangkatkan jenazah. Ya kan? Apa dia harus mati duluan kan? Enggak juga. Akhirnya apa? Mau menikah enggak punya pekerjaan. Ini calon mertua sudah ilfil nerima saya ini. Ini ijazah saya di IAIN itu sampai hari ini saya belum pernah lihat. Belum saya ambil. Karena waktu itu saya dendam banget dengan dekannya. Saya dulu ketika kuliah, mohon maaf, ini jangan dicontoh. Saya lebih banyak demonya daripada kuliahnya. Saya kalau berangkat kuliah itu bawa megapon. Enggak bawa tas, enggak bawa buku. Tapi nilai saya bagus, IP saya terakhir 3,5. Kenapa nilai saya bagus? Bukan karena saya pinter, dosennya takut saya demo. Demo tok saya. Akhirnya apa? Saya bingung, mertua saja enggak percaya dengan kemampuan saya. Saya dimarahin. Bagaimana kamu bisa menghidupi anak istri kamu sementara kamu gak punya pekerjaan, sementara kamu gak punya gaji? Maka saya bilang sama calon mertua saya, hei bapak calon mertua, saya gak terima kalau bapak bilang seperti itu. Asyaku fi rizki, syaku fi rozik. Orang yang meragukan rizkinya, berarti meragukan sang pemberi rizki. Soal anak istri saya besok makan apa, itu bukan urusan saya, tapi urusan Tuhan. Bapak harus tahu, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan bayi. Wow. Pasti lah. Makanya kalau kamu yang jomblo-jomblo itu ngelamar calon istri, kok ditolak atas nama kamu belum punya gaji? Pak, jawab sama bapak calon mertuamu. Mohon maaf pak, saya memang belum punya gaji, tapi Allah menjamin rezeki saya. Salahnya manusia di mana? Lebih percaya kepada gaji daripada kepada rezeki. Padahal rezeki itu lebih luas daripada gaji. Makanya kalau kamu besok ditolak sama calon mertuamu, kamu bilang begitu. Pak, orang yang meragukan rezekinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Arep ngopo kowe? Panen. Kalau saya berani. Makanya kamu yang jomblo santai saja. Yang jomblo santai saja. Ingat. Ingat. Yang jomblo mana yang jomblo? Ingat kata-kata saya. Ingat kata-kata Gus Miftah. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Amin. Ya, kalau tidak married ya matilah gitu aja lah. Akhirnya apa? Investasi saya dulu di PKPB itu memperkenalkan saya kepada salah satu pemilik franchisor Primagama. Jadi Primagama waktu itu sudah di franchise sama Purdi E. Chandra. Kebetulan salah satu bos franchisingnya ini kawan saya. Begitu saya mau menikah, sudah lamaran tinggal menunggu hari H, dia bilang sama saya, Gus, mau gak jadi kepala cabang Primagama, menjadi manajer outlet saya? Saya bimbang, waduh. Di mana pak? Di Jakarta. Tepatnya di mana? Di Cakung, Jakarta Timur. Pada tahun 2004 itu saya diminta sama Kang Heri Zudianto, wali kota Yogyakarta, supaya ijazah saya diambil, kemudian masuk menjadi pegawai negeri tanpa tes di kota Yogyakarta. Dan saya menolak, karena saya tidak mau jadi pegawai negeri. Saya tidak mau jadi pegawai negeri. Alasannya karena saya tidak bisa bangun pagi. Karena saya tidurnya habis subuh bang. Saya gini malam sampai pagi gak mungkin saya tidur. Dari zaman saya mondok. Saya kuliah gak pernah tidur. Apalagi saya tinggalnya di masjid. Saya sekarang anak-anak santri tidur, saya di masjid. Saya gak pernah tidur sama sekali. Sampai hari ini. Sudah puluhan tahun saya gak pernah tidur. Jarang banget saya tidur malam. Ini kalau ribut pasti snacknya datang. Maklum, weteng mahasiswa. Akhirnya apa? Saya kerja, Nduk. Jadi kepala cabang Primagama di Jakarta, Bang. Waktu itu gaji saya berapa? Tahun 2005 loh. Gajinya cuman 1.300.000. Belum termasuk insentif. Saya mikir, ini mau menikah, gaji cuman 1.300.000 tinggal di Jakarta apa cukup? Waktu itu saya bilang, saya tidak niat bekerja tapi saya niat untuk silaturahmi. Ini catatannya. Silaturahmi. Begitu saya kerja, saya menikah tanggal 5 Februari tahun 2005. Awal tahun 2006 saya ketemu dengan almarhum Gus Dur di Ciganjur. Setiap minggu pagi saya sowan Gus Dur. Ini luar biasanya Gus Dur. Gus Dur bilang sama saya, Miftah, nggih Gus, pilihan kamu dua. Enggak usah kerja di Jakarta. Pulang ke Lampung membesarkan pondok keluarga kamu di Bustanul Ulum, atau kamu pulang ke Jogja bikin pesantren di Jogja. Saya bingung, waktu itu saya andilau, antara dilema dan galau. Bingung saya. Saya tanya sama beliau, Gus, kalau saya tidak bekerja bagaimana dengan maisah saya, dengan kehidupan saya? Gus Dur jawabnya apa? Miftah, rezekimu manggone ning bokong. Saya mumet lagi. rezekimu tempatnya di bokong. Padahal tahun 2006 itu rame-ramenya goyang ngebor, inul, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaci, goyang ngecat, macam-macam itulah pokoknya. Saya mikir, apakah saya harus kayak Inul Daratista? Kok rezeki saya manggone ning bokong? Ini almarhum Gus Dur, Bang. Akhirnya saya putuskan, saya pulang dari Jakarta dan saya resign. Tepatnya saya dipecat dari kepala cabang Primagama. Dengan kondisi saya punya anak bayi satu. Begitu saya pulang bulan Mei, subhanallah, gempa bumi. Rumah mertua saya itu sebagian ambruk. Padahal waktu itu posisi saya adalah molimo. Apa itu molimo? Madep mantep mangan melu morotuo. Jadi kurang ajar banget ini. Dari M5 kemudian menjadi M10. Apa itu M10? Madep mantep mangan melu morotuo, morotuo muring-muring, menantu meneng mawon. Ora ragat ra kena sambat. Akhirnya terjadi terakhir M15. Madep mantep mangan melu morotuo, morotuo muring-muring, menantu meneng mawon, morotuo mati, menantu melu mahrisi. Keren. Tapi kata mertua saya, cukup M1 apa? Matamu. Akhirnya apa, Dok? Begitu Gus Dur datang ke Yogyakarta, waktu itu beliau melihat kondisi korban gempa bumi. Saya ngawal beliau di Yogyakarta. Yang ini yang kurang ajarnya Gus Dur nih. Diwawancara sama wartawan. Gus, waktu itu kan Indonesia, DPR waktu itu lagi rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi. Waktu itu. Lah, ketika gempa bumi itu Gus Dur diwawancara sama wartawan begini. Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Apa jawaban Gus Dur waktu itu? Yang salah DPR. Lah kenapa Gus? Salahnya DPR kenapa Nyi Roro Kidul dipaksakan pakai jilbab, katanya. Akhirnya saya matur sama beliau, Gus, saya nderek dawuh jenengan supaya saya pulang ke Jogja atau ke Lampung, saya memutuskan pulang ke Jogja. Ini malah saya kena gempa bumi, apa yang harus saya lakukan? Beliau mengatakan apa? Santai. Rezekimu tempatnya di bokong. Aku mikir mana, ya Allah. Karena kan saya orang yang sangat ngefan dengan Gus Dur. Saya itu Gus Durian, saya itu Gus Dur mania. Saya betul-betul ngefan sama dia. Karena orang di dunia ini yang matanya buta, hatinya melek menurut saya itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, yang kedua siapa? Si buta dari gua hantu. Itu aja. Nah. Si buta dari gua hantu. Saya mikir, bagaimana saya harus menafsirkan bahasa Gus Dur rezekimu manggone ning bokong ini? Sementara apa, Nduk? Saya harus eksis. Anak saya semakin besar. Mohon maaf, anak saya usia 2 tahun, tahun 2007. Saya itu beli susu untuk anak saya aja enggak kuat. Wallah, beli susu untuk anak saya enggak kuat. Apa yang terjadi? Akhirnya setiap malam saya rebutan susu dengan anak saya. Gimana? Akhirnya saya bikin konsensus sama anak saya. Satu-satu. Oke. Beda kalau Bang Lando, beda. Kalau Bang Lando kondisinya seperti itu, dia akan mengatakan, oke, Nak. Bapak ngalah. Kenapa, Pak? Bapak cari yang lain. Karena Bang Lando itu punya prinsip. Laki-laki itu seperti soda. Laki-laki itu seperti soda. Maksudnya, kalau ketemu susu, pasti gembira. Ayo, yang baru masuk segera bergabung ya, supaya kondusif. Akhirnya apa, kawan-kawan yang saya cintai? Saya pengen kemudian Anda dari cerita saya ini, bagaimana kemudian saya yang betul-betul dari nol, dari nol, tanpa biaya sedikit pun dari orang tua dan tanpa dimodali apapun dari mertua, kecuali dimodali dengan anak perempuannya untuk saya. Tahun 2007 akhir, saya ditelepon sama manajemen Latifi waktu itu. Latifi, waktu itu ada Latifi, punyanya Abdul Latif. Latifi itu sekarang ganti namanya TV One. TV One. Alah, sok Inggris. On TV One. Coba saya mau tanya, bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih kaya mana, Nduk? Coba. Yang ditanam di sawah sampai jadi nasi itu bahasa Inggrisnya cuma satu loh. Rice. Kalau bahasa Jawanya ganti, beda semua. Ditanam di sawah, orang Inggris mengatakan rice. Bahasa Jawane pari. Pari ada buahnya namanya gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah cuma satu namanya las. Las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling namanya beras. Beras bahasa Jawanya was. Was. Was. Was. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak namanya sego. Bahasa Inggrisnya rice. Sego siji namanya upo. Ya kan? Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong namanya intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak panjang namanya lontong. Loh. Bahasa Inggrisnya rice. Jawa. Nasi kemarin kata orang Jawa namanya apa? Wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego di PP namanya karak. Karak bahasa Inggrisnya rice. Keren. Makanya banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh, nguyuh hanyang-hanyangan. Gak ada. Gak ada. Apa coba bahasa Indonesianya? Gak ada. Nguyuh anyang-anyangan, bahasa Indonesianya apa? Gak ada, masa kencing tawar-menawar? Gak enak. Bang Abi, yang lucu saya punya tamu dari Australia. Jadi pondok saya itu sering kedatangan tamu-tamu dari luar negeri untuk belajar Islam. Ini begitu masuk ke pondok, mau saya kasih burger katanya udah biasa, dikasih makanan apa-apa gak mau dimakan. Akhirnya saya jengkel, masak singkong, masak sayur, boom. Wow. Tahu boom ya? Dia tanya, what is this? Ini apa? Saya bingung, boom itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is boom. Dia tanya lagi, what is the meaning of boom? Gitu kan. Boom itu apa? Saya bilang, boom is the young bamboo. Boom adalah bambu muda. Dia bilang apa? Amazing. Kenapa Mister, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Saya mbatin arep mau untal apa gitu. Akhirnya waktu itu, mohon maaf. Sebelum saya ditelepon sama Latifi waktu itu, saya memutuskan setelah gempa bumi itu bikin perusahaan namanya El Mifta Visitama, bergerak di bidang rokok. Rokok kita jual secara multi level marketing. Sama teman saya dari Bantul korban gempa bumi. Saya nggak punya biaya. Akhirnya saya putuskan pinjam sertifikat mertua saya. Saya masukkan ke Bank Mandiri 35 juta untuk modal. Dan ternyata apa? Uang 35 juta yang saya kasih untuk share modal ini dibawa lari, Bang, sama teman saya ini. Padahal yang ngutang atas nama saya. Apa coba kalian bisa bayangkan yang terjadi? Gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, masih dikejar-kejar Bank Mandiri 35 juta. Maka sejak saat itu saya memutuskan, saya tidak akan, setelah ini tidak akan pernah berurusan dengan bank. 35 juta, dikejar tiap hari. Sampai mertua saya itu malu nangis gara-gara punya menantu kayak saya. Ya Allah, begitu hinanya saya di matamu, Ibu. Di tengah-tengah kegalauan itulah kemudian saya ditelepon sama Latifi. Waktu itu dia mengadakan audisi ustadz favorit grebek sahur Latifi. Saya waktu itu ditelepon, lah disitulah saya kenal pertama kali dengan Ustadz Baihaqi ini. Dari Jogja, dari sekian ratus teman-teman yang audisi, yang lolos beliaunya, kemudian saya ditelepon untuk bisa ikut ke Jakarta. Di situ saya kemudian baru mulai kenal artis. Saya kenal Asti Ananta, David Kholik, pertama kali kenal sama almarhum Basuki, kemudian si Ajis Gagap dan lain sebagainya. Saya sampai final. Sampai final, setelah itu saya mau dimasukkan salah satu ustadz favorit di Jakarta, masuk ke manajemennya. Salah satu ustadz yang bisa manggil saya melalui manajemen itu. Saya langsung putuskan, mulai hari ini saya tidak mau berurusan dengan dunia TV lagi. Karena apa? Mau ngundang ustadz kok melalui manajemen. Saya mikir, ini podo karo ngundang lonte melalui germo. Kan begitu. Lah, apa bedanya ustadz karo lonte? Kan begitu. Maka saya memutuskan, saya tidak mau. Setelah saya waktu itu mau dikontrak tidak mau, saya memutuskan untuk pulang kembali ke kota Yogyakarta. Dah, saya enggak usah TV-TV-an. Maka sampai hari ini kalau saya ditawari sama Damai TV One, Damai Indonesiaku TV One, saya enggak pernah mau. Saya mau diminta untuk sama teman saya Ustadz Yusuf Mansur, Gus, ayo kita set syuting di Jakarta, saya enggak mau. Satu-satunya acara TV yang saya urusi cuma satu, di TVRI Jogja. Itu pun niat saya bukan ngaji, tapi apa? Nguri-nguri budaya, namanya Pangkur Jenggleng. Itu saja. Saya enggak mau. Akhirnya apa? Ini masalah tiap hari, terutama masalah apa, Dok? Masalah keuangan. Saya akhirnya sebelum Gus Dur meninggal itu saya sowan lagi. Gus, gimana? Jawabannya sama. Rezekimu manggone ning bokong. Ya Allah. Ke bokong iki ono apane? Sampai saya bercermin ki bokongku ono apane. Akhirnya jawabannya apa, kawan-kawan sekalian? Saya sowan abah saya Sragen, kiai saya di Sragen namanya Kiai Haji Abah Sarif Hidayatullah. Beliau adalah kiainya Akbar Tanjung, penasihat spiritualnya Akbar Tanjung. Waktu itu beliau bilang, yang punya ijazah semuanya dikumpul tahun 2008 ini. Semuanya jadi santrinya abah, semuanya jadi pegawai negeri. Syaratnya punya ijazah S1. Akhirnya teman-teman saya ngumpul. Saya mau ngambil ijazah dari IAIN waktu itu, abah saya langsung bilang, Miftah gak usah. Loh, ada apa dengan saya? Yang lain yang sudah punya pekerjaan diangkat jadi pegawai negeri, saya gak boleh, Bang. Beliau bilang apa? Kamu gak usah, kamu di rumah saja. Mikir lagi saya, ya Allah. Padahal waktu itu saya udah gak punya apa-apa, Bang. Rumah mertua ambruk, sertifikat di bank, itu kan. Kan ngeri sekali hidup aku ini, ya. Sampai akhirnya saya sowan ke Melangi, ketemu dengan seorang kiai namanya Kiai Haji Asrori, pengasuh pondok pesantren kuno di Melangi. Beliau membuka kitab namanya Hikam. Penulisnya adalah Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang hari ini saya kaji dengan jamaah. Ibnu Athaillah Al-Askandari. Di salah satu bab di kitab itu, kemudian Ibnu Athaillah Al-Askandari membagi rezekinya orang itu ada dua. Yang pertama makomnya namanya tajrid, yang kedua makomnya namanya kasab. Ini bedanya aktivis yang iso ngaji karo orang yang gini. Akhirnya apa? Yang dimaksud rezeki ning bokong itu apa? Masuk ke domain makom tajrid. Artinya apa? Kamu gak usah bekerja, kamu gak usah kerja macam-macam, gak usah bisnis, cukup ngurusi agamanya Allah. Maka sejak saat itu kemudian saya memutuskan, saya fokus ngurusi agamanya Allah. Tapi saya tidak mau namanya bergabung dengan manajemen apapun, karena saya gak ada bedanya dengan lonte. Saya gak mau saya. Akhirnya subhanallah, tahun 2010 awal saya dapat kontrak waktu itu dari perusahaan rokok untuk safari Ramadan keliling Pulau Jawa. Keliling Pulau Jawa. Waktu itu pertama kali saya kenal dengan anak-anak Bagindas. Ini band yang paling terkenal ketika Idul Adha. Ya, bagi Bagindas. Bagi Bagindas. Waktu itu saya ada duit 50 juta. Dan bagi orang yang tidak pernah pegang duit, kayaknya Bang Lando waktu itu ke rumah. Bang Lando bilang sama saya begini, Gus, kalau butuh pengawal saya ikut. Saya ikut. Akhirnya apa? Setelah saya dapat uang 50 juta inilah kemudian sertifikat di bank itu saya ambil. Saya ambil 35 juta. Sisanya, alhamdulillah saya tabung. Ketika saya pengajian di salah satu jamaah saya, kebetulan hari ini menjadi ibu angkat saya, dia bilang, Gus, Anda ngaji dengan saya sudah lama. Anda terlalu lama ngaji dengan saya. Dan Anda tidak pernah ngomong amplop, tidak pernah minta bayaran dan lain sebagainya. Tolong diterima. Saya dikasih map besar, Bang. Begitu saya buka sampai rumah, isinya apa? Sertifikat tanah seluas 1.500 meter. Saya langsung kaget. Wow. Tadinya untuk makan aja susah, dapat tanah 1.500 meter. Gimana saya nggak kaget kan? Wow. Saya kembalikan, Dok. Bu, mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Saya tidak pantas menerima ini. Ini hadiah, Gus. Mau dianggap makah, boleh hadiah, boleh hibah, boleh. Enggak, saya kembalikan. 2010 dia ngejar lagi. Tolong diterima, Gus. Akhirnya saya terima. Waktu itu ternyata apa? Satu tempat, hutan. Kemudian tetangga saya ini 60% Nasrani. 40% Islam, tapi fanatik Muhammadiyah. Utaranya kuburan. Ya Allah, enggak enak banget pilihannya itu. Samping saya pendeta, utara saya kuburan, kampungnya kampung Nasrani, 40% Muhammadiyah. Saya datang sebagai orang Nahdiyin. Ini ujian macam apa lagi yang saya terima? Akhirnya saya tambah fokus ngurusi agamanya Allah waktu itu. Saya teringat cita-cita saya ketika saya tinggal di masjid, tempat ini akan saya jadikan pondok pesantren, akan saya free-kan, saya gratiskan untuk semua santrinya, untuk makan minumnya, untuk pendidikan di pondoknya, sebagai dulu pengalaman saya ketika saya kuliah, saya nggak ada tempat tinggal. Waktu itu saya niatnya seperti itu, saya buka sendiri, dengan modal uang 20 juta. Saya bangun rumah, 20 juta. Semua teman-teman saya menghina, alah duit 20 juta untuk bangun rumah seperti apa sih? Teman-teman saya yang beragama lain yang tidak suka dengan saya bilang begini, alah dasar orang Islam di mana-mana kasihan. Langsung semangat saya itu subhanallah. Ya Allah, idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Wa duhas sabil. Where there is will there are ways. Di mana ada kemauan pasti banyak jalan. Dera bukan lagi deris. Jalannya pasti lebih banyak. Idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Dari uang 20 juta yang saya miliki itu waktu itu saya bangun rumah akhirnya habis berapa? 450 juta. Dan saya bingungnya apa? Setelah habis 450 juta, saya masih punya saldo 90 juta. Ini Tuhan mau main apa lagi sama saya itu? Uang 20 juta, bro. Saya cuma bilang sama ibu saya, Bu, tolong tanah ini difatihai. Tanah ini didoakan. Saya mau tinggal di sini. Niat saya untuk memuliakan tamu. Ikroman wa takdiman untuk tamu saya. Untuk idkholus surur membuat tamu-tamu saya bahagia. Bagaimana kemudian tempat ini saya jadikan tempat saya untuk lebih kenal dengan Tuhan. Subhanallah, akhirnya rumah jadi tahun 2011. 2011, yang tadinya di tempat mertua, stratanya naik dikit. Wow, rada meleleng didik kaya aku. dan sebagainya. Akhirnya apa? Tahun 2012 awal, saya berniat membuat majelis pengajian. Yang saya bilang, saya bikin majelis ini, saya tidak akan merepotkan jamaah. Saya bikin pengajian tanpa panitia, tanpa kotak infak, tanpa proposal. Harus jalan. Alhamdulillah, sampai hari ini pengajian saya sudah jalan 5 tahun. Yang datang minimal 5.000 sampai 7.000 orang, semuanya makan tanpa panitia, tanpa kota infak, dan sampai hari ini saya tidak bangkrut. Sama sekali, saya tidak mau ada kota infak. Sudah berjalan 5 tahun setengah. Dan alhamdulillah, dari silaturahmi inilah kemudian banyak teman-teman yang datang. Ketua MPR Bang Zulkifli datang, sering datang ke tempat saya. Gatot Nurmantio ke tempat saya. Terus kemudian besok 2017 awal Pak Jokowi mau datang ke tempat saya. Besok 21 April ini ke Jenderal Hadi Cahyanto yang baru mau datang ke tempat saya. Itu semuanya cuma satu. Apa investasi yang saya lakukan? Investasinya adalah silaturahmi. Dan saya mengatakan inilah the power of la haula wala quwata illa billah. Saya itu mau bangun masjid nih, sebelum saya tutup, sebelum kita dialog. Saya mau bangun masjid, saya ditipu. Saya ditipu. Saya punya uang 30 juta, Bang. 30 juta atau 25 juta. Saya pengajian di Bukit Tinggi. Saya ditelepon sama kawan lama. Ini saya ceritakan apa? Kamu jangan kaget kalau kamu berjuang justru yang menikung adalah kawan sendiri atau saudara sendiri. Saya ditelepon, Gus Miuta di mana? Saya di Bukit Tinggi pengajian. Pulang kapan hari ini? Kebetulan Gus, alhamdulillah. Tolong nanti siang Gus Miuta landing langsung ke Mandala Krida. Saya ada acara, Gus. Saya langsung. Dia bilang, nanti malam ada acara, Gus. Wayangan sama Anom Suroto. Bisa nggak ngaji walaupun 15 menit? Insya Allah saya bisa. Akhirnya saya pulang. Apa yang terjadi, Dok? Ini ngajinya malam. Siangnya saya pulang dari Mandala Krida. Langsung dikasih duit, Bang. Berapa? 25 juta. Kaget saya. Ngajinya malam 15 menit dikasih 25 juta. Seminggu kemudian orangnya datang ke pondok. Gus. Ya, bro. Katanya mau bangun masjid. Iya. RAB-nya habis berapa? 2 miliar. Rezekinya Gus Miuta. Saya punya cadangan uang 2 miliar setengah. Wah, begitu girangnya saya. Langsung istri saya panggil. Beb. Lah mau dapat duit 2.500.000. Ya kan kalau enggak punya duit manggil beb kan enggak pantas gitu loh. Akhirnya ngobrol ngalor ngidul, dia bilang, "Gus, tapi ini ada syaratnya." Syaratnya apa? untuk mengeluarkan uang itu dari bank harus bayar biaya equity atau membayar administrasi 50 juta. Kebetulan rekening saya ada 50 juta. Akhirnya apa? Oke, saya bayar. Begitu saya bayar, tanda tangan, kesepakatan, MOU. Saya tanya, cairnya kapan, Om? Sebulan dari sekarang, insya Allah cair, Gus. Seminggu pertama saya SMS. Gimana, Om, perkembangannya? On progress. Dua minggu kemudian. Gimana, Om, perkembangannya? Tinggal nunggu send. Minggu ketiga saya tanya, gimana, Om, perkembangannya? OTW. Apa itu? Ojo takon wae. Weh, aku. Kok atos cangkeme iki aku. Minggu keempat, gak ada kabar. Bulan kedua, hilang. Bulan ketiga, lost contact. Saya baru sadar bahwa saya ditipu sama teman saya sendiri. Uang 50 juta yang sediakan untuk bangun masjid dibawa codot yang tidak terhormat. Akhirnya apa? Saya ingat yang tadi saya katakan the power of la haula wala quwata illa billah. Saya baca satu kitab hadis, di situ ada kata-kata Rasulullah yang sangat-sangat menginspirasi saya. Dia mengatakan apa? Amaroni rabbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian saya buka kitab Laki Hikam pasal 32, di situ Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan apa? Matawaqqafa matlabun anta talibahu birabbika wa matayassara matlabun anta talibahu binafsika. Sesuatu yang kamu sandarkan kepada Tuhanmu, pasti Allah akan memberikan kemudahan kepadamu. Tetapi satu hal yang kamu bersandar hanya kepada dirimu, maka Allah akan menghinakanmu. Artinya apa? Di situ seorang hamba dituntut untuk pasrah kepada Dia. Makanya saya pasrah, Bang. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itulah kemudian satu bulan kemudian saya ditelepon sama Brigjen Cuk Basuki, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gus, tolong pengajian ke Sidoarjo. Saya mau menikahkan anak saya. Siap, Jenderal. Pulang, saya dikasih uang 30 juta. Saya bilang, Jenderal, uang saya terima, tapi tidak saya pakai. Mau saya buat bangun untuk modal bangun masjid. Apa kata dia? Gus, bangun masjid? Iya, saya tambahi 20 juta. Akhirnya genap 50 juta. Persis jumlahnya dengan uang saya yang diuntal codot. Ini beneran, Bang. Berjalan sampai hari ini. Sampai akhirnya saya waktu itu memutuskan apa? Jangan pernah berharap dengan manusia. Jangan pernah berharap dengan janji manusia. Ndo, Bos. Tony Boster. Watonmu ini ndo bose banter, wis. Pokoknya becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Saya enggak mau. Saya harus berdikari, di kaki sendiri. Alhamdulillah bangun pondok dan masjid akhirnya habis 2 miliar. 2 miliar lebih. Masjid saya jadi, pondok saya jadi, tanpa saya ada panitia, dan alhamdulillahnya menyisakan uang 100 juta tok. Begitu mau peresmian, saya diundang pengajian sama Irjen Heru Mustafa, Mustafa Heru Kuncoro. Beliau as SDM Mabes Polri. Beliau membangun masjid ke arah Krui. Searah Krui itu namanya apa itu? Mana? Bukan pesisir barat. Bukan Liwa, bukan Liwa. Kayu Agung ke sana itu loh. Kayu Agung. Istirahat situlah pokoknya. Saya di sana. Jenderalnya bilang, "Gus, ngaji ke Lampung." Ngaji ke Lampung. Dan jenderalnya ini ngundang ngaji saya gara-gara apa, Bang? Gara-gara dia ngundang ustadz terkenal di Jakarta, ditolak sama dia gara-gara apa? Begitu diundang ngaji langsung ngomong tarif. Dimintain tarif 20 juta, dia marah. Ini ustadz macam apa? Pengajian belum terlaksana sudah minta bayaran. Enggak usah. Akhirnya dia telepon saya melalui Kapolresta Yogyakarta waktu itu, Kombes Slamet. Slamet Santoso. Gus, diminta jenderal ngaji ke Lampung. Oke, saya berangkat. Bilang sama jenderal, kalau tidak punya biaya, kalau tidak biaya, enggak ada tiket, saya beli tiket sendiri. Begitu saya turun di Lampung, Bang. Naik, dimuliakan banget sama dia pokoknya. Saya bilang, "Jenderal, pengajiannya baru besok. Boleh enggak saya berkunjung ke pondok saya dulu di Jaya Sakti?" Oke, Gus, siap. Begitu nyampe pondok, keluarga saya stres. Kenapa? Mobil saya dikawal mobil polisi, di depan dua, di belakang dua. Begitu saya turun dari mobil, keluarga saya bilang, "Ada salah apa dengan anak saya? Kok sampai dibawa-bawa polisi?" katanya. Saya bilang, "Belum tahu dia." Akhirnya saya pengajian di daerah Kayu Agung itu. Daerah Kayu Agung itu, saya ketemu dengan jenderalnya ini. Saya bilang, "Jenderal, kok ini bedoknya cuma kecil? Saya punya beduk yang besar, Gus, tapi enggak pantas dipasang di sini. Kenapa, Jenderal? Karena kalau saya pasang di sini lebih besar beduknya daripada masjidnya. Dengar-dengar Gus minta bangun masjid. Iya. Kalau Gus mau beduk silakan dibawa. Maka kalau kalian ke pondok ada beduk besar, itu merupakan pemberian dari Jenderal Mustafa Heru Kuncoro itu. Dan ketika saya pulang, subhanallah, dulu Ustaz Jakarta yang minta 20 juta enggak dikasih, saya dikasih berapa? 50 juta. Itulah yang saya maksud dengan the power of la haula wala quwata illa billah. Dan investasi yang saya bangun hari, sampai hari ini adalah investasi silaturahmi. Maka kawan-kawan, mohon maaf, saya selalu bilang sama Bang Lando, sama Wahyu dan kawan-kawan, pondok saya terbuka apalagi untuk anak-anak Lampung yang merasa tidak kuat bayar kos, tinggal di asrama sudah terlalu sempit kayak ikan asin. Silakan tinggal di pondok saya, semuanya free. Saya kasih makan. Anda mau ngaji, saya ulang ngaji. Anda mau ngapalkan Quran, ini Al-Hafidz 30 juz ngajar di tempat saya. Anda mau melihara ikan, saya punya kolam. Anda pengen melihara ayam, kita buatkan kandang. Kue iso nyopet, tak ajari nyopet sekalian yo ora apa-apa. Dan alhamdulillah hari ini yang ikut saya santri 70 orang yang ada di pondok, 20 orang diantaranya dari anak-anak Lampung. Dari anak-anak Lampung yang kebetulan kebanyakan adalah merupakan alumni pondok pesantren saya. Maka saya berharap kalau kemudian kalian pengen tinggal di pondok dengan syarat dan ketentuan berlaku, semuanya saya free. Bagi saya nggak ada masalah. Karena itulah cita-cita saya ketika saya dulu tinggal di masjid dan saya susah. Saya harus membuat tempat yang saya gunakan untuk adik-adik seperjuangan saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebelum kita dialog. Silakan kalau mau dipertanyakan. Yang jelas, satu, percaya dengan kekuatan Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa silaturahmi itu sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah, memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaannya keluar dari tema enggak apa-apa, yang penting keluar dari dalam hatimu. Yang nonton langsung 2000-an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Timurnya mana, Nduk? Jabung. Tebing. Gimana, Dok? Dikasih mic dong. Mati. Ya udah, Dok. Pertanyaannya apa, Dok? Saya mau menjawab. Memilih ya. Terima kasih. Kenapa milih itu daripada di Lampung? Dok, pondok itu kalau sudah dikuasai oleh keluarga, siap-siap pasti konfliknya lebih besar daripada kita bangun sendiri. Padahal waktu itu posisi saya sebagai putra mahkota, artinya kalau saya pulang pasti saya pegang pondok. Tapi saya pengen membuktikan bahwa kemudian dari awal saya sudah pengen mandiri. Saya pengen eksis tanpa harus melibatkan orang tua. Dan saya ingin membuktikan itu, bahwa modal nol dan tanpa bantuan orang tua, kita bisa. Wow. Maka kalau kalian hari ini coba, kalian hari ini, masuk ke dunia malam, semua dunia malam di Jogja. Kalian mau nyebut apa? Bose, Liquid, Sugar, Teras Cafe, dulu Hugos, Embassy, bahkan salon-salon yang dianggap tidak enak itu seperti Yellow River, Blue Ocean, sukanya Bang Lando, umpamanya gitu kan. Semuanya, Dok, hari ini tidak ada yang tidak tersentuh dengan pengajiannya Gus Miftah. Saya di Sarkem, sudah pengajian dari tahun 2000 semenjak saya jadi mahasiswa. Sampai sekarang pengajian di Sarkem itu masih eksis. Dan saya membuat di sana organisasi untuk teman-teman preman di jalan, namanya Pak Laskar Jogja. Semuanya saya kumpulkan. Makanya kalau kemudian ada yang bertanya-tanya, iku kiai kok pakaiannya kayak ngono? Loh, urusannya apa? Oh. Kalau saya pakai pakaian kayak gini, saya masuk Bose kan masih pantas. Wow. saya kadang-kadang begini loh. Bang, mohon maaf ya. Kadang-kadang yang saya heran begini loh. Orang itu takut gak dipanggil kiai gara-gara tidak menggunakan atribut kiai loh. Jadi seolah-olah kiai itu harus pakai kopiah, harus pakai sorban, harus pakai sarung. Lah kalau saya mohon maaf, santri saya sama saya malah boy saya. Kalau saya menyelesaikan saja, saya masuk ke Sarkem sebulan sekali. Saya bawakan konsumsi sendiri. Jadi kalau saya ngaji di Sarkem itu saya bawa konsumsi sendiri. Saya bawa konsumsi 300 bok nasi untuk mereka. Saya bagi mereka mukena. Saya kasih mereka sajadah. Saya kasih mereka Al-Quran. Ada Mbak PS katanya sama saya begini, Gus, ikhlas gak ngasih kita sajadah? Ikhlas gak ngasih kita mukena? Saya jawab, ikhlas asalkan untuk salat, bukan untuk lemek. Tak bilang, Mbak. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Bos saya sampai rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Fajar. Mana Lamong Timurnya? Oh, Sri Bawono. Sri Bawono dari tempat saya 1 jam. Kalau Gus gak usah pakai Pak. Wedus-wedus. Berdasarkan pengalaman sendiri kan, dasarnya semalam dalam silaturahmi, pas mau silaturahmi, pernah nggak sih ngadepin orang yang susah di silaturahmi atau orang yang suka berkelompok atau berkelompok sama orang yang hal baru gitu? Yeah. Nah, kalau boleh berbagi saran juga kita semua, gimana cara menghadapi orang yang kayak gitu? Ini mumpung ada Bang Landu di sini, yang teman-teman jalan keras, enggak, karena saya tahu beliau. Dulu di Yogyakarta itu orang bilang kalau mau menguasai dunia malam harus punya pasukan, harus punya teman banyak, harus punya begini dan begitu. Saya enggak. Kafe-kafe itu ikut saya ngaji. Dulu awalnya cuma saya kasih SMS, saya surati. Nama saya Gus Miftah, saya pengen pengajian di tempat Anda, boleh apa enggak? Inspirasinya dari mana? Ketika Rasulullah mengislamkan raja-raja waktu itu di Jazirah Arab. Saya SMS. Dan ternyata ada yang nanggapi, ada yang enggak. Kayak teras kafe. Itu dulu mau pengajian awalnya gimana? Awalnya dia mengundang Julia Perez untuk tampil di ulang tahun mereka, di anniversary. Tapi mau dibubarkan sama salah satu ormas di Yogyakarta. Kalau sampai ngundang Julia Perez, saya bubarkan. Waktu itu manajernya ke saya, gimana Gus? Julia Perez saya amankan, tapi syaratnya satu, anak-anak teras harus ngaji dengan saya. Akhirnya saya jemput Julia Perez, saya kawal di hotel, dia mandi saya di luar. Lha masa aku nunggu niadus, tidak mungkin. Saya kawal, dan subhanallah, sesuai dengan perjanjian setelah mereka selesai ulang tahun, mereka pengajian dengan saya sampai hari ini. Sampai hari ini mereka pengajian. Demikian pula di Bose, di teras dan lain sebagainya. Di liquid, di sugar, di embas, di embesi. Semuanya saya tulisi. Lah orang-orang yang kita hadapi ini mohon maaf bro. Orang-orang dunia malam kan kamu tahu sendiri. Dunia malam itu nggak ada namanya silaturahmi. Mereka itu mau bergaul dengan kita kalau mereka punya kepentingan. Kalau kepentingan mereka nggak ada, mereka nggak akan mau. Sementara owner-owner kafe di Jogja itu mayoritas adalah Nasrani. Saya beragama Islam. Dan ternyata apa? Kekuatan silaturahmi itu alhamdulillah mereka semuanya bisa tembus. Jadi sampai hari ini saya akrab dengan teman-teman Nasrani. Karena pemilik-pemilik kafe dan salon-salon di Jogja rata-rata Nasrani. Dan kita nggak ada masalah. Pernah satu ketika saya pertama kali kenal dengan Badrodin Haiti, Kapolri sebelum Pak Tito. Ini kan orangnya nggak mau tersenyum sama sekali. Orangnya merengut kok. Pokoknya nggak bisa dia tersenyumin. Saya datang kepada beliau. Selama ini ketika saya lakukan, setiap kali saya mau ketemu orang dan orang itu susah, pasti yang saya lakukan satu. Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu adalah bagi siapapun yang mau membacanya. Untuk Pak Badrodin Haiti, Al-Fatihah. Saya baca sholawat, alhamdulillah. Kenal saya 1 jam, dia datang ke pondok. Ngajak waktu itu Wakabareskrim Aridono, yang sekarang Kabareskrim. Demikian juga Pak Gatot Nurmantio. Ketemu saya 1 jam di DPR. Jenderal, ngaji ke pondok. Ngaji. Kamu tahu artis yang paling susah di Indonesia itu selain Ahmad Dhani siapa? Anang Hirmansah. Itu orang yang paling susah diajak ngobrol itu. Ketemu sama saya 1 jam cair bro. Akhirnya Asanti diajak main ke pondok. Dan seterusnya. Pede saja itu loh. Karena apa? Kadang-kadang kita itu susah ketemu orang Kita lebih fokus melihat penampilan orang, tidak fokus melihat penampilan kita sendiri. Karena bisa jadi, orang itu sebenarnya enggak ribet, yang ribet itu muka kita sendiri. Sehingga apa? Kita naklukkan orang susah gitu loh. Naklukkan orang susah. Saya waktu itu, di Jogja kalau kalian pernah dengar, nama preman paling besar di Jogja namanya siapa? Gunardi Joko Lupito. Nama panggilannya siapa? Gunjek. Ini preman setanah Jawa, se-Jakarta, sebalik, gak ada yang gak kenal dengan namanya Gunjek. Awal saya ngaji di Sarkem apa, Le? Setiap malam Jumat saya pakai sarung, pakai baju mukena, saya pakai baju koko, saya masuk. Kok pakai baju koko? Kok pakai mukena? Serban maksud saya. Saya masuk malam ketiga, Bang, tahun 2000, mau dibunuh sama beliau. Saya dipegang leher saya, pistolnya udah di kepala saya. Kamu macam-macam di Sarkem, saya bunuh. Saya bunuh. Saya bilang sama beliau, Om, tolong kasih waktu saya untuk ngomong 3 menit. Kalau omongan saya tidak nalar, silakan saya dibunuh. Saya bilang, tujuan saya masuk ke Sarkem apa? Begini, begini, begini, 3 menit. Langsung dia bilang apa? Kalau memang tujuanmu seperti itu, aku mendukung kamu. Buktikan. Akhirnya, Alhamdulillah, sejak tahun 2000 sampai hari ini, Sarkem masih pengajian. Itu dulu awalnya apa? Saya mau dibunuh sama almarhum Gunjek. Orang-orang Sarkem itu, preman-premannya, kok tahu Gunjek dari jauh dia masih minum? Langsung sadar nih. Karena begitu karismanya yang namanya almarhum Gunjek gitu. Orangnya sangat menakutkan. Betul-betul karismatik. Tapi ternyata apa? Cukup 3 menit saya menjelaskan kepada dia. Dan ternyata bisa menerima. Maka itu loh, kita itu fokus melihat apa personality seseorang, tapi nggak fokus melihat personality kita sendiri. Kadang-kadang apa? Orangnya itu nggak repot. Tapi dia jadi mangkel gara-gara personality kita jelek. Makanya sebelum ketemu orang, kamu yang ngocok dewe. Raiku pantas apa orang ini? Gitu Jar, saya tuh dulu ketemu dosen yang aneh-aneh itu, masuk saya hadepin, saya pernah di kampus tuh ujian Bang, sama dekan saya dikeluarkan, waktu itu namanya Abdullah Fajar, gara-gara apa? Saya pakai sandal, ujian, keluar, pakai sandal, gak boleh, akhirnya pas saya keluar, sandal saya taruh, saya pakai kresek, saya masuk ke kelas, begitu saya masuk ke kelas, dekannya bilang, kenapa kamu masuk lagi? Malah pakai kresek. Coba Pak Dekan baca peraturannya. Peserta ujian tidak boleh pakai sandal. Tapi tidak ada kewajiban menggunakan sepatu. Kresek, rampok. Saya itu orangnya apa? Menyederhanakan masalah. Ini ada musuhan. Awal kali pertemu saya dengan Hercules sama. Kutuknya wong preman menakutkan. Alhamdulillah baik-baik saja. Karena apa? Saya meyakini tadi itu, the power of la haula wa la quwata illa billah. Karena saya selalu melibatkan Allah dalam semua urusan saya. Kita kan kadang-kadang gitu, pede dengan kemampuan sendiri tidak melibatkan Allah, enggak rampung le urusannya. Enggak rampung. Untung lagi rupaku ki preman tapi hatiku beriman ngono lho untung lagi. Lah Fajar beda, raine preman, atine preman tenanan. Gitu Jar. Jadi yang perlu kita dandani itu kita sendiri bukan orang lain. Gak usah sibuk pengen merubah orang lain, tapi sibuklah merubah penampilanmu sendiri. Kan begitu. Yakin. Insya Allah, Jan. Wong Lampung Timur. Oh. Sri Bawono biasanya belantik sapi biasa nih. Ya, Jan. Makasih, Jan. Apa? Udah deh, gak usah pakai mic. Apa lagi? Tetangga saya itu kalau Natal pertama kali datang dia, masa dia Natalan saya nggak akan datang? Apa orang bilang? Saya itu harus membuat nasi bungkus 10.000. Kamu tahu, yang masak untuk mereka, jamaah siapa? 60% yang masak mereka orang-orang Nasrani. Dan gak ada masalah. Kalau saya batasannya apa? Soal ubudiyah, urusan kita dengan Tuhan, itu lakum dinukum maliyadin. Tapi kalau soal kemaslahatan, soal silaturahmi, kita boleh dengan siapapun. Maka kenapa Pak Gatot itu datang ke tempat saya? Waktu itu dia bilang, Gus, ini loh miniatur kampung Pancasila, kata dia. Kenapa? Karena tetangga saya Nasrani, saya orang Islam, gak ada masalah kok. Saya bilang sama jenderalnya, jenderal, ada Pak Haji, dijemput sama pendeta. Piknik ke Parangtritis, naik bis. Begitu naik bis, kiainya bilang, bismillah. Diprotes sama pendeta, salah pendeta, salah Pak Kiai, ini bukan bismillah, tapi bis kota. Wow. Sampai jalan, hujan, petir, dier, dier, dier. Pendetanya bilang, haleluya, haleluya. Kiainya bilang, salah, pendeta itu bukan haleluya, tapi halilintar. Sampai parang tritis, kiainya turun dari bis, sarungnya buka, dia nggak pakai celana. Pendetanya bilang, wow. Apa jawaban kiai? Salah, pendeta ini bukan wow, tapi alif. Begitu kan. Ya santai lah. Yang tidak boleh itu mencampur adukkan. Contoh, mau makan, caranya pakai berdoa pakai umat Islam, Allahumma barik lana. Tapi caranya pakai orang Kristen, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada banar, ini enggak boleh. Ini namanya mencampur adukkan. Saya itu biasa kok diundang sama mereka untuk kalam Idul Natal. Jadi mereka itu selalu setelah pemberkatan di gereja, sembahyangan, mereka buat acara di rumah, saya diundang. Saya biasa diundang. Dan saya datang. Tapi saya tidak mau memfatwakan bahwa mengucapkan selamat Natal menurut orang lain bagaimana, saya enggak mau. Itu urusan saya dengan Tuhan. Yang tahu saya dengan Tuhan. Saya bilang, Anda tahu Yesus disalib jam berapa? Enggak tahu, Gus. Saya tahu. Jam berapa, Gus? Jam 3 kurang seperempat. Buktinya apa? Tangannya begini. Jam 3 kurang seperempat. Nah, ya, saya. Karena apa? Kalau jam 5:30 bukan begini, tapi begini. Anbiin. Pokoknya lakum dinukum aliyatin itu tidak membatasi silaturahmi, boleh dengan siapapun. Teman-teman saya, mohon maaf, kamu tahu juragan sawit dari Sumatera namanya siapa? Almarhum D.L. Sitorus. Ini raja hutan. Beneran, raja hutan. Ditelepon saya sama Baryadi. Bukan Kadiono. Gus, ada pengajian manajer-manajer se-Indonesia di Hotel Sahid. Bisa nggak datang? Saya datang. Tapi ingat Gus, mayoritas Nasrani. Ini kita mau sawalan. Waktu Gus minta ngaji 20 menit. Oke, saya datang. Begitu saya ngaji 20 menit, saya selesai. D.L. Sitorus di atas panggung mengatakan apa? Lanjutkan. Ini D.L. Sitorus ini pemilik gereja yang luar biasa di sana. Tapi setiap tahun dia memberangkatkan orang haji. Setiap tahun dia mengumrohkan orang, membuat masjid dan sebagainya. Lanjutkan, Gus. Orang Nasrani nih. Saya bilang, Pak D.L. jatahnya 20 menit. Satu jam gak masalah, saya yang punya tempat. Isinya apa? 300 orang itu yang 200 orang Nasrani. Yang 100 orang itu orang Islam. Enggak ada masalah kok. Diterima saya. Saya bilang sama dia, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi sudah bisa akur. Agamanya burung ada dua. Kalau enggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Lah. Ada masalah. Tapi kalau ikan, agamanya pasti Katolik. Buktinya apa? Karena ikan yang paling besar namanya paus. Ah, Katolik dia pasti. Jadi enak gitu loh hubungan kita dengan mereka itu. Ngapain kok kita bersih tegang gara-gara ini? Saya nggak mau. Karena tanggal saya banyak teman-teman Nasrani. Dan alhamdulillah, mafi muskilah. Never mind. Dia terlalu enjoy dengan pekerjaannya, akhirnya melupakan bangku kuliahnya. Rata-rata seperti itu loh. Begitu orang itu sudah merasakan nikmatnya cari duit, itu rata-rata lupa dengan kuliahnya. Ingat, kamu datang pertama kali ke sini apa? Kuliah. Selesaikan kuliahmu. Kalau tahu kemudian pengen nyambi-nyambi dari pengalaman, gak ada masalah. Saya dulu becak 6 bulan kok. Dan orang becak itu orang yang paling sabar sedunia nih. Begitu hujan dia tidak marah, tutup dengan plastik, ngorok banter banget. Wah, enak banget. Saya pernah teman saya yang becak ditabrak sama mobil rusak, enggak marah dia. Begitu becaknya rusak, dia nyanyi lagu India kok. Matane, matane, matane. Saya itu apa betul, anak-anak kafe itu loh. Anak-anak kuliah yang kerja di kafe, begitu terlena dengan dunia malam, lupa dengan pekerja, lupa dengan kuliahnya. Lah kan pamitmu sama orang tua kuliah, toh orang tuamu mampu. Orang tuamu mampu, kecuali keadaanmu dulu seperti aku. Gak ada yang ngasih biaya. Kita harus punya, makanya sekarang pena lah bang. Sekarang mau ngekos gak punya tempat, ada tempat saya. Gak bisa makan, saya masih bisa kasih makan. Oh kuliahnya jauh gak bisa untuk ngebis. Anak-anak di pondok yang jauh dari kampusnya, saya belikan sepeda ontel. Maka saya punya sepeda ontel 30 lebih. Untuk santri gratis jajan. Apa enak banget tau, kurang apa tau aku rawakmu. Please deh. Yang depan tadi, Jadi gitu le, fokus ke kuliah aja. Ya, mbaknya. Mabila Bandar Lampung. Pendukung Herman gitu. Ah. Bisa gitu ngomong 1 jam aja bisa untuk datang ke pondok. Nah, gimana untuk juga bisa ngobrol sama orang-orang penting di nilai seberani dan malah memasukkan unsur agama di dalamnya gitu. Ya. Takut. Tapi Nabila enggak takut kan ngobrol sama aku. Iya. Codot, codot. Saya selalu bilang sama santri saya begini. Coba kawan-kawan, ini sebagai closing malam hari ini ya. Saya bilang begini. Yang selalu saya pesankan kepada anak-anak saya apa? Nak, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Itu saja sederhana. Kenapa hari ini hidup kita enggak dipantaskan oleh Allah? Karena memang amal kita enggak pantas untuk dipantaskan oleh Allah. Bagaimana kemudian Allah mau memantaskan kita sementara memang kita tidak pantas untuk menerima kepantasan itu? Maka selalu saya bilang, nak, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau kemudian menurut Allah itu saya pantas di hadapannya, bagaimana saya tidak pantas di hadapan manusia? Sederhana saja, dok. Maka solusinya apa? Kita pantaskan diri kita supaya pantas dilihat oleh Allah. Kalau Allah saja pantas melihat kita, bagaimana orang melihat kita? Pasti jauh lebih pantas daripada kepantasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu begitu, dok. Mas Anang itu mau datang ke pondok pertama kali. Sing diomongke mau rekaman, tok. Bener, orangnya kan atos itu. Kan Rai ini langsung merengut kayak bol pitik sangat ngendok itu. Stres dia. Begitu ketemu saya ngobrol, dadadadad, langsung cair sudah. Kebetulan saya itu orangnya humoris. Jadi kalau ngobrol sama orang itu enak-enak saja saya. Kayak saya pertama kali ketemu dengan Pak Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan, orang kita dari Kaliandai. Saya bilang sama dia, Pak Zul, mohon maaf, jelek-jelek begini saya dengan Pak Amin Rais sama. Samanya di mana Gus? Kita sama-sama prof. Apa itu? Kalau Amin Rais profesor, Gus Miftah provokator. Wah, selesai sudah. Makanya nih, lah, pola seperti ini sebenarnya kayak orang pinter guyon, bisa stand up komedi, itu sebenarnya bukan bakat loh. Tapi apa? Karena mau latihan saja. Karena saya itu sebenarnya pemalu, saya itu ngomong depan orang dulunya malu. Betul-betul malu. Tapi apa? Karena keinginan untuk merubah diri itu besar. Pengen eksis itu besar, akhirnya pelan-pelan ternyata rasa malu itu bisa dihilangkan. Makanya kalau kamu lihat YouTube saya itu, yang ngupload anak-anak itu, hampir semuanya isinya lucu-lucu. Karena apa? Dunia ini tidak harus disikapi secara serius. Karena apa, dok? Hidup ini tidak sedancuk itu, kawan. Aja dancuk banget orang menurut, apa-apa digawe serius, gitu. Kan, gitu. Ya, saya ulangnya, hidup itu tidak sedancuk itu, pokoknya. Digawe nyantai nolol. Makanya saya bilang sama Mas Wahyu toh, pondok saya terbuka 24 jam, apalagi untuk kawan-kawan dari Lampung. Karena saya merasa sumbangsih saya untuk Lampung ya ini. Saya bilang sama Bupati Umar Ahmad, Lampung Tulang Bawang Barat, Pak Bupati, anakmu kuliah sing oleh beasiswa, jangan boleh ngekos. Kalau memang asramanya tidak muat, silakan datang di pondok saya. Saya open nih. Ini enggak ada respon, Bang. Karena apa? Rata-rata teman-teman tuh pengen bebas, tidak mau diatur oleh aturan pondok pesantren. Kan persoalannya itu. Persoalannya itu. Coba kalau kamu dapat kiriman dari orang tua, makanya sudah gratis, kosnya gratis. Kan enak banget uangnya nganggur tuh ini. Masa kamu gak pede dengan kiai secakep ini? Mbak-mbak bose itu loh, mbak-mbak sarkem itu loh, setiap malam minggu pahing, minimal malam minggu pahing kayak Bang Lando dan kawan-kawan kemarin. Mbak-mbak sarkem itu, kalau pengajian malam akad pahing, dia nyewa bus, Bang. Jadi ada 30-50 PSK itu datang ke pondok saya. Mereka pulang sampai sarkem jam 12 malam. apa yang mereka lakukan? Melanjutkan pekerjaan mereka. Loh, saya marah enggak, itu urusan mereka kok. Saya mengatakan, saya itu urusan pribadi, dosa pribadi. Saya enggak pernah gagas, selama enggak usah mempunyai dosa sosial. Orang bermaksiat, dia disarkem, itu kan urusan dia dengan Tuhan, selama dia tidak menipu orang. Maka saya bilang, DPR-DPR sing korupsi, itu dosanya luwih gede daripada lonte. Tenan. Kenapa? Karena lonte itu menjual kehormatannya sendiri, sementara DPR yang korupsi itu menjual kehormatan rakyat. Kan begitu. Ini live di Facebook loh. Tat, Ustadz masih live. Yang nonton langsung berapa, Tat? Yang nonton langsung 2000 loh. Nonton langsung, artinya tidak keluar masuk itu 2000. Saya bilang seperti itu. Maka mereka setelah pengajian, mereka pulang kerja lagi. Gimana Duh? Alhamdulillah Gus tambah laris. Ya Allah. Lah itu urusan mereka, Bang. Apa? Saya repot. Jadi gitu Duh, fokus kepada kita sendiri. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Terima kasih. Mas Danis. Dari mana Mas Danis? Buat sini, Tat. Saya nitip untuk panitia. Ini biasanya pembicara dikasih sama panitia, ini kebalik. Pembicara ngasih panitia. Ketuanya sini, ketuanya. Langsung Bang Lando, saya makelarnya Gus mana? Titip untuk kawan-kawan. Ya, terima kasih. Yang menjadi persoalan sebagai penutup adalah, lah kawan-kawan itu mau datang ke pondok, ya kalau ada maunya tok seperti ini, kalau enggak ya enggak itu loh. Ya, kalau ada kepentingannya, baik urusan proposal mau pinjam meminjam itu ingat pondok. Tapi kalau enggak ya enggak, asu banget tau ini. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya umumkan, kawan-kawan yang pengen belajar agama, baik mondok di tempat saya maupun santri kalong. Artinya santri kalong itu datang pulang. Kalau yang pengajian dengan saya langsung itu setiap hari Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Tapi kebetulan saya tidak bisa karena saya ada acara di Tegal. Senin malam Selasa sama Selasa pagi pengajian kitab. Tapi kalau mau tinggal di pondok, insya Allah, apalagi ya kalau yang ngerekom teman-teman senior ini, insya Allah tutup mata saya terima. Saya terima. Ini siapa? Orangnya Bang Abiyoto, orangnya Bang Putra, orangnya ini. Tak terima. Tak terima. Jadi, karena itulah barangkali sumbangsih yang saya bisa berikan ke tempat kelahiran saya, Lampung. Karena semua orang hari ini mengenal Gus Miftah itu aslinya pundi toh, Lampung. Aslinya Lampung. Semuanya tahu kalau saya orang Lampung. Semua tahu saya orang Lampung. Bahkan dulu, saya punya teman wali kota di Lampung waktu itu, bukan wali kota, gubernur yang lama itu dia bilang begini, Gus, pulang ke Lampung, saya buatkan pesantren di Lampung. Saya mohon maaf, terlambat Pak. Karena sudah kadung berjuang di Yogyakarta. Itulah, maka saya berkomitmen untuk membantu teman-teman yang ada di Jogja, yang mereka berasal dari Lampung. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka. Halo, Bu. Kenapa ini jadi dalam saya? Cuma ini yang dapat mengingatkan bahwa Tuhan untuk berubah diri, jadi pasti investasi terbesar dirinya adalah semata mata. Dan yang terakhir adalah apa sah amalmu di hadapan Allah, maka Allah. Saya memang sesekali maka kami tidak berjamaah di mana di dalam bahasa Islam di Jakarta. Alhamdulillah 174 berarti 691 menanggapi 21.000 tayangan sudah. Bisa berkata bahwa pada saat dia berkata isi. Oh siap. Kawan-kawan, supaya mendapatkan keberkahan dalam sholat malam hari ini, mari kita. Ustaz Bayangin, ini ya, tidak mungkin lain waktu Ustaz nanti di jalan.